Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhdatsatuha fa inna kullu mursabita wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Para talabah ihwabidina azani wa sakumullah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan meneruskan baca al-irsyad ila sahih al-i'tiqad. Dulu kita telah masuk pada pembahasan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahwa beriman kepada malaikat Allah adalah termasuk rukun iman yang 6 yang wajib kita imani kebenarannya. Beriman kepada malaikat ada kaifiyah, di antaranya adalah kita wajib beriman bahwa malaikat itu memang ada dan Allah telah menciptakannya. Kemudian berikutnya, malaikat Allah adalah merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan olehnya, dimuliakan Allah SWT dengan beberapa dalil yang sudah kita sampaikan. Kemudian malaikat-malaikat Allah SWT, mereka adalah punya sifat-sifat yang mulia, dan kemudian mereka juga ada yang memiliki tugas-tugas. Sekarang kita teruskan kepada di antara tugas para malaikat. Nggak lupa dari mana ya. Kalau nggak salah, wa minhum al-wakaluna bil jannan bil jinani wa idadil karam li ahliha. Bahwa di antara mereka para malaikat ada yang al-wakalun bil jinan, ada yang diserai tugas untuk urusan al-jinan, al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Wa idadil karam, dan mempersiapkan atau memberikan kemuliaan kepada ahlul jannah, untuk memuliakan kepada ahlul jannah. Di sini cuma singkat sampai di situ penjelasannya. Kita ambil dari keterangan yang lain. Di antara yang dijelaskan oleh Syekh Hafidz Hakami dalam kitab beliau masyhur adalah Ma'arijul Qabul, di antaranya beliau menjelaskan wa minhum hasanatul jannah wa muqaddimuhum ridwanu alaihimus salam, bahwa di antara mereka adalah ada khazanatul jannah, ada para penjaga al jannah, surga. Ada apa disebut al jinan ya, khazanah jamak dari kata khazin, seperti kata kafarah, bararah, khazanah, ya, dan lain-lain. Kemudian sebagai pemuka dari mereka adalah ridwan. Walalam, ridwan ini bukan nama satu malaikat, tapi adalah jabatan atau untuk malaikat yang memang bertugas untuk urusan surga, disebut ridwan, tapi tidak cuma satu, ya, banyak isinya. Jadi di antara mereka adalah disebut dengan ridwan, para penjaga al-jannah. Di antara dalil yang dibawakan oleh sahabat Hakami adalah surat Zumar ayat 73. Allah Azza wa Jalla berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa wudihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Kalau ada yang pegang atau yang punya kitabnya beliau, sahabat Hakami, beliau salah tulis atau salah cetak dalam menulis ayat Zukhruf 73. Yang benar adalah Az-Zumar ayat 73. Kata Allah di sini, wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan dikiring menuju jannah, menuju surga. Zumara, dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, ketika ahli jannah, orang yang bertakwa ini, mereka telah sampai di surga, kemudian wa futihat abwaabuha, pintu-pintu surga ternyata sudah dibuka. Ya. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian para penjaganya mengatakan kepada ahli jannah yang akan masuk ke dalamnya, salamun alaikum. Ya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kalian semuanya. Tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga, khalidin, dalam keadaan kekal. Kekal abadi. Ya. Bayang kita kayak apa kira-kira ketika akan masuk surga, para penjaga surga kemudian menyambut dengan sebutan seperti itu. Yang jadi syahid di sini adalah bahwa waqalalum khazanatuha, para penjaga al-jannah pada mengatakan kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang akan masuk jannah, dan menyatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini ya, ini di dalam ayat tersebut. Jadi Allah menyebutkan para penjaga al-jannah itu ada. Ya. Kemudian dalam surat yang lain, Ar-Ra'd ayat 23, 24. Allah menyatakan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalla min abaihim wa zawajihim wa dhurriyyatihim wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jannatu 'adnin. Ini adalah perkenaan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan Allah menyatakan walladzina sabaru ibtigha rabbih ibtigha wajhihi walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan wa yadra'una bil hasanati asyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Orang-orang yang bersabar dengan mengharap wajah Rabb mereka, mereka menegakkan salat, meninfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan sir, apa, secara sembunyi-sembunyi ketika infak, wa alaniatan atau terang-terangan, wa idra'una bil hasanah asayah, dan mereka menolak kejelekan dengan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan uqbad dar, apa, kampung yang abadi. Jannatu 'adnin. Diteruskan dengan jannatu 'adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha man shalha min abaihim, yang akan masuk ke dalam jannah itu adalah mereka-mereka yang bersabar itu tadi, ya, yang menginfakkan sebagian rezekinya, yang mereka menegakkan salat dan seterusnya. Kemudian wa man shalha min abaihim, dan siapa saja yang telah berbuat amal soleh, orang yang baik, siapa saja orang yang baik, min abaihim dari bapak-bapak mereka, wazwajim dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Jadi kelak ya, kalau memang para bapak atau antum semuanya ya, anak-anak juga akan jadi orang tua insyaallah kalau sampai tua ya, kemudian punya anak, punya istri, punya anak, bahkan punya cucu, kalau memang mereka ahli jannah akan masuk ya, bapaknya juga bersama-sama istrinya, bersama juga dzurriyyatihim, keturunannya akan bertemu di sana. Tapi kalau sama-sama ahli jannah ya, maka suatu keluarga maksudnya ya, rijal ini yang qawwamun 'alan nisa, yang membimbing keluarganya, istrinya, dan juga anak-anaknya, bagaimana agar semuanya bisa masuk ke dalam jannah. Ini tanggung jawab orang tua. Kemudian yang jadi syahid, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, sedangkan para malaikat akan masuk ke dalam jannah kepada mereka, min kulli bab, dari segala pintu yang ada. Para malaikat banyak akan masuk ke dalam jannah, menyambut ahlul jannah ya, masuk melalui segala pintu dan menyatakan salamun alaikum, semoga kesejahteraan terlimpahkan atas kalian semuanya, bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia di dalam memegang agama ya, fa ni'ma ubaddar, dan itu adalah sebaik-baik tempat kembali yang abadi ya. Ini tambahan keterangan dari dua surat ya, atau tiga ayat. Yang pertama adalah ayat dari surat Zumar ayat 73, yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jadi di antara mereka ada yang diserai tugas urusan al-jannah ya. Ini wajib kita beriman sebab Quran menyebutkan atau hadis juga menyebutkan. Kemudian seterusnya, wa minhum al-muwakkaluna bin-nari wa tu'awa wa ta'dibi ahliha wa hum az-zabaniyah wa muqaddimuhum 19 wa hazinuha Malik wa hum muqaddamul khazana kama qala ta'ala 'alaiha 19 wa qawlihi wa qaluhu wa nadaw ya maliku liyaqti 'alaina rabbuk wa qala alladhina fin nari li hazanati jahannam adqu rabbakum yuhaffif 'anna yawman min al-'adab wa qala ta'ala 'alaiha mala'ikatun hiladun shidadun la yasunallahu ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu dalam al-Isyad. Kemudian seterusnya adalah wa minhum, di antara mereka para malaikat ada yang al-muwakkaluna bin-nar, ada yang diseru urusan neraka, wa ta'dhibi ahliha, dan diseru urusan untuk memberikan azab kepada ahlun nar ya. Kita mestinya ketika mendengar kata jannah, kita mesti tertarik dengan ketertarikan yang luar biasa mestinya ya. Ketika disebut an-nar mestinya kita ada rasa takut dengan ketakutan yang mestinya juga tidak biasa, sebab nar ini azab Allah yang amat dahsyat, yang di dunia tidak ada bandingannya ya. Kalau ada orang melanggar hukum, melanggar pelanggaran apa saja, kemudian dijatuh hukuman mati, maka heboh. So, hukuman terberat, hukuman mati di mana saja. Dianggap hukuman yang amat mengerikan. Dianggap hukuman yang paling mengerikan ini hukuman mati di dunia. Padahal kalau kita melihat ya, atau mungkin antum mengamati, yang belum pernah merasakan, kalian merasakan tabadul. Apa cat naik pohon kelapa anjrut ya, bisa jadi mati. Tapi melihat prosesnya cepat, orang yang dihukum mati, dihukum pancung misalnya, dipenggal, sudah ulalam rasanya bagaimana, Paling-paling dia tinggal merasakan bagaimana ruh keluar dari tubuhnya. Rasa sakit yang menggal mungkin enggak merasa. Ya. Orang yang tertabrak mobil ketika brus, ya insyaallah dia enggak merasakan. Antum yang pernah celaka enggak pernah merasakan kecelakaan bagaimana sakitnya. Paling-paling tiba-tiba di rumah sakit. Enggak terasa kan? Atau ya mungkin mendapat hukuman ditembak, ya udah tembak kepalanya, bagian dadanya kan menembaknya tidak satu tempat biasanya. Ya otomatis kemungkinannya sudah langsung dia tidak merasakan bagaimana peluru masuk ke dalam tubuhnya, tapi bagaimana tinggal merasakan ruh paling-paling keluar dari tubuhnya bagaimana. Tapi itu dianggap hukuman yang paling mengerikan di dunia. Padahal prosesnya singkat. Sementara api neraka itu azab yang maha dahsyatnya, amat dahsyat, yang orang ketika masuk ke dalam nar tidak akan mati. Ini yang jadi masalah. Ya. Yang kita berpikir seperti itu mestinya ya. Panasnya api, wallahu alam, berapa lipat api dunia. Kalau di dunia kan katanya hanya 1/70 api neraka. Ini api yang di dunia seluruhnya, kalau dikumpulkan. Hanya 1/70 api neraka. Kemudian besarnya neraka, dalamnya neraka, Allah alam, berapa ribu kilo atau juta kilo nggak tahu. Yang jelas ketika Rasulullah bersama sahabat ridhoan ajma'in berkumpul, tiba-tiba ada surah menggelegar yang disebut wajabah. Ada dulu nama hada, tahu ke kalian ini suara apa? Qalu Allahu wa Rasulullah alam. Qala, beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hada hajarun, hada satu hajar. Ini adalah suara batu. Arsalahu Allahu. Ya Allah kirimkan, ya Allah jatuhkan, mundu khamsina aman, semenjak 70 tahun yang lalu. Wal an hinun tahaila qariha. Sekarang itu baru sampai ke dasarnya. Hukamakara sallam. Jadi batu besar dijatuhkan dari bibir jahanam sampai dasarnya makan waktu 70 tahun, bayangkan. Oh, api satu, enggak usah satu masjid ini, kalau itu bakaran itu, bakaran ikan atau apa, udah besar apinya. Dekat, yang dekat jarak setengah meter enggak kuat. Belum masuk, udah enggak kuat. Atau kalau sekarang musim agak panas, di siang hari jam 11, antum buka baju, udahlah baring di aspal, kira-kira gimana? Kuat? Nggak kuat. Padahal itu bukan api. Kita semuanya barangkali memang manja, sedikit panas kipas angin. Panas sedikit, cuma semua kipas angin. Ya boleh-boleh saja pak, tidak berarti larang, tapi betul boleh-boleh saja. Cuma kalau kalian di dunia sedikit panas enggak kuat, bayangkan api neraka di akhirat maksudnya. Yang panasnya wallahu alam berapa ribu derajat, kita enggak tahu. Besarnya api seperti itu, dalamnya seperti itu. Panasnya kira-kira bagaimana? Dalam riwayat api itu dibakar sampai 10 tahun sampai merah. Dibakar 10 tahun lagi sampai memutih. Dibakar 10 tahun lagi sampai menghitam. Gulap gulita saking panasnya. Ketika ada orang yang hidup di dunia paling nikmat, tetapi dia adalah calon ahli nar, maka dicoba Allah Taala dipanggil, yang dia adalah min an'umi ahli dunia. Orang yang hidupnya dunia paling banyak nikmatnya, tapi dia ni ahli nar, maka dipanggil ada api neraka, celupkan, masukkan sekejap, kemudian tas, ya. Kemudian Allah tanyakan, ya Ibn Adam, apakah kau pernah merasakan adanya nikmat walau sekejap saja? Jawabnya apa? La wali ya Rab, demi Allah ya Allah, tidak pernah saya rasakan. Syekh Utsaimin memberikan komentar rahimallah, bahwa saking dahsyatnya adab jahanam, orang yang ketika dunia paling banyak mendapat nikmat hanya dicoba di api neraka sekejap saja, sudah hilang semua perasaan, bayangan nikmat yang dirasakan, saking dahsyatnya api neraka. Banyak dalil-dalil yang ada. Jadi maksud ana, ketika disebut api neraka, ya kita mestinya jangan enteng saja ya. Kita mestinya ada rasa khauf. Kita kemudian khauf yang betul bagaimana? Berusaha. Ketika masih banyak maksiat, kemudian taubat. Masih banyak kesalahan, taubat. Ya. Masih banyak perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain, segera minta maaf atau yang lain. Mestinya seperti itu. Ya. Kemudian, jadi di antara malaikat ada yang muwakkaluna binar, yang diseret urusan api neraka. Wa ta'dhibi aliya, dan kemudian mengazab kepada ahlunya, ahlun nar, diazab. Mereka itu siapa? Hum az-zabaniyah. Mereka adalah zabaniyah. Ini sebutan untuk para penjaga neraka, disebut az-zabaniyah. Wa muqaddimuhum, sebagai pemuka-pemuka mereka, 19, ada 19. Wa asina, penjaganya Malik. Wa muqaddam al-khazanah. Wa muqaddimul khazanah, dan dia adalah sebagai pemuka para penjaga nar. Ya. Jadi di sana ada penjaga api neraka. Di antara dalil, insyaallah tentang nar sudah sering disampaikan. Yang disebutkan di sini alaiha 19, bahwa yang menjaga an-nar, yang di atas api neraka, jaga di atas api neraka 19, ada 19. Al-Muddatsir ayat 30. Kok alaiha bagaimana? Sebab neraka itu di bawah, di atas para penjaganya. Kemudian wa qulu, dan firman Allah Ta'ala, ya alaina wa nadau ya Malik yaqdi alaina rabbuka wa nadau, dan mereka ahlun nar pada menyuruh memanggil kepada malaikat, ya Malik wa ya malaikat yaqdi alaina rabbuka, apa yaqdi, hendaklah qada, yaqdikan menyelesaikan, menghabisi, yaqdi alaina rabbuka, cobalah apa, mintakan kepada Allah Zulla, hendaklah oleh membunuh, mematikan kami saja, maksudnya liak tinggalina, hendaklah mematikan saja kepada kami, rabbuka, rabb kamu. Jadi minta dimatikan. Karena apa? Saking sudah tidak tahannya di neraka, dia menyatakan dan menyuruh kepada penjaga malaikat, ya Malik, liak tinggalina rabbuka, hendaklah rabb kamu, segeralah mematikan kami saja. Tidak tahan. Ya. Sebab, gambaran dalam malaikat, gambaran dalam neraka, sudahlah, la yamutu fiha wa yahya. Dalam satu ayat, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati tidak hidup, bagaimana maksudnya? Sulit dibayangkan. Ya, antum baca ayat-ayat tentang nar amat banyak. Ya, di antaranya wa idza najat juluduhum badalhum juludan ghairuha liyadukul adzab. Orang yang masuk dalam neraka ketika badannya, tubuhnya, kulitnya, dagingnya itu kering ya, digantikan kulit yang baru, liyadukul adzab, supaya mereka bisa merasakan dahsyatnya adzab. Kalau udah kering kan mungkin sudah enggak merasakan panasnya. Tapi kalau terus diganti, wah, sesudahlah enggak bisa bayangkan kayak apa. Yang itu terus-menerus. Tidak berhenti 1-2 hari. Kira-kira gimana orang neraka? Enggak bisa bayangkan kita. Ya. Apalagi kalau kekal untuk orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka antum jaga dosa kekufuran, kufur itikodi, ya, dan dosa kesyirikan. Itu untuk menjaga kekekalan. Adapun untuk menjaga kita dari tersentuh api neraka, ya jaga diri kita dari kemaksiatan, ya dari kesyirikan, dari kekufuran, kemudian al-ma'asi dijaga. Ya, supaya kita aman dari azab. Ya, kira-kira antum introspeksi. Patutkah saya itu masuk surga tanpa azab? Tanpa hisab kayaknya enggak mungkin ya kita ya. Kemudian patutkah kita masuk surga tanpa azab kira-kira? Ya antum tiap hari introspeksi, tiap hari nambah dosa apa tidak? Kalau sehari tambah dosa sekian, lah sampai 10 tahun berapa dosanya kira-kira? Sampai seumur antum 60 tahun umurnya atau mungkin 80 tahun kira-kira berapa dosanya? Kira-kira antum diampuni apa tidak? Ya. Maka patutlah kita semuanya banyak istighfar. tiap saat. Coba di sana seperti itu. Ketika mereka menyeru, ya Malik, liyakti alina rabbuka, ya Malikat, hendaklah Rabb kamu supaya membunuh kami sajalah. Kami matikan saja. Tapi jawab malaikat apa? Qala innakum makithun. Sungguh kalian akan kekal di dalam neraka. Bayangkan kira-kira gimana kalau seperti itu. Jadi malaikat mengatakan innakum makithun. Syahid di sini adalah apa? Ayat yang pertama malaikat 19 ayat al-nar. 19 ayat 19 min al-malaika, jadi para malaikat. Kemudian dalam ayat berikutnya wa nadau ya Malik, wahai malaikat. Ya. Qala al-Malik innakum makithun. Kemudian dalam surat yang lain, surat Ghafir ayat 49 yang dibawakan di situ. Ghafir sama dengan surat apa? Yang lain? Hah? Apa? Surat Al-Mu'min. Kemudian waqal ladina fin nari li uzanati jahannam ad'u rabbakum yu'afif 'anna yawman min al-'adzab. Dan berkatalah orang-orang yang ada di neraka. Waqal ladina fin nar. Orang-orang yang di neraka nanti di sana akan menyatakan li uzanati jahannam, kepada para penjaga jahannam. Ud'u rabbakum. Jadi ini ahli nar mengatakan pada para malaikat li uzanati, para penjaga jahannam. Ud'u rabbakum. Kalian mintakanlah kepada kalian, ya, yahwi anna yawman minal azab, hendaklah Allah berkenan meringankan kepada kami yawman, satu hari sajalah minal azab, dari azab yang ada. Saking susahnya, panasnya yang terus-menerus tidak pernah reda, minta sampai seperti itu, yahwi anna yawman minal azab, ya Allah, cobalah. Atau kepada malaikat, ya para malaikat, mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah Allah berkenan meringankan kepada kami dari azab ini, enggak lama-lama, sehari sajalah. Sehari saja. Ini aduan orang yang di dalam azab jahanam. Padahal para penjaga malaikat digambarkan dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, 'alaiha malaikatun hiladun syidadun la ya'sunallaha ma'amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha, yang menjaga nar, ya, atau di atas api neraka, yang menjaga api neraka itu malaikah, malaikat. Yang hilad syidad, apa hilad syidad? Yang kekar, kuat, syidad, bengis, keras. Ya. La ya'sunallah, yang mereka tidak pernah menentang perintah Allah. Yafaluna mayumurun, dan mereka mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. Allah perintahkan malaikat siksa, ya sudah disiksa. Ya. Masukkan dalam api neraka, ya masukkan. Walaupun mereka minta diringankan enggak bisa. Ini di antara para penjaga malaikat. Kemudian karena Allah Azza wa Jalla dalam surat Tahrim yang tadi kita sampaikan sebelumnya, kalimatnya kemana? Ya yulidina manuku anfusaku ahlikum nara wakuhuduhan nasu wal hijara. Wahai orang yang beriman, Allah berimban, Allah perintahkan, Allah serukan, ku anfusaku ahlikum nara, jagalah diri kalian, ku anfusaku ahlikum, dan keluarga kalian nara, dari api neraka. Api neraka ya wakuhuduhan nasu wal hijara, yang bahan bakarnya an-nasu wal hijarah, manusia dan batu-batuan. Alaiha malaikatun, dan seterusnya tadi, terusnya. Jadi bahan bakar neraka, dan di antaranya apa? Batu-batuan. Manusia termasuk jadi bahan bakar akhirnya. Kira-kira gimana? Antum siapa dia kalau masuk neraka? Ya udah pasti enggak siap mestinya. Ya. Kayak puisinya Abu Nawas gimana, Pak? Yang untuk nyanyian itu. Ilahi lastulitidoli, bagaimana? Ilahi lastulitidoli ahla wal aqwa'ala narizahimi. Ilahi ya Allah Rabb kami, lastulilfirdaus ahla, saya tidak patut masuk surga. Lastulilfirdaus ahla, saya tidak patutlah masuk surga. Tapi fal aqwa'ala narizahimi, tapi saya tidak kuat kalau disiksa. Gimana? Ya. Dan seterusnya. Maksudnya kadar itu ya pengakuan orang yang banyak dosa. Maksudnya supaya dikasihani, supaya dikasihani. Dengan bahasa puitis seperti itu. Jadi Allah firmankan, wahai orang beriman, ku anfusuku ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah an-nas wal hijarah. Hijarah yang dijadikan bahan bakar. Ketika lihat dalam Tadhkirah Qurtubi, ya. Kalau antum bisa baca Arab bagus, baca Tadhkirah Qurtubi supaya banyak ingat tentang akhirat. Di antaranya bahan bakar api neraka itu hijarah. Hijarahnya hijarah min kibrit. Apa? Batu kibrit. Apa batu kibrit? Batu belerang. Yang kalau dipanaskan panas luar biasa. Cepat panas, kalau panas luar biasa. Kalau antum yang pernah lihat orang bakar, kalau dulu ya, kalau sekarang enggak tahu. Dulu orang bakar kambing, atau kambing. Anak-anak enggak tahu ya. Kapur putih. Kapur itu bahan bangunan zaman dulu, untuk bahan bangunan ada kapurnya. Itu kan batu kapur asalnya. Supaya bisa jadi apa? Kapur ya, rabuk bahasa Jawanya. Untuk bahan bangunan itu dibakar. Bakar. Untuk bahan bakar supaya cepat panas dikasih kibrit. Belerang. Tapi dulu masih murah, kalau sekarang kayaknya udah enggak kuat. Masih ada apa tidak cara-cara itu enggak tahu. Coba dengan belerang itu akan cepat panas. Panasnya luar biasa. Nah, di sana batunya di antaranya adalah batu-batu dari situ. Kira-kira gimana? Dipanaskan sampai ribuan tahun. Nah, kalau sampai ribuan tahun kayak apa panasnya? Cuma dipanaskan sehari sajalah. Kalau antum lihat orang bakar kambing, lihat orang bakar genting di Bumen, pertanahan, atau orang bakar bata di sini, coba antum lihat. Kayu yang masih basah masukkan nyala. Apa? Kelapa yang enggak jadi apa-apa namanya? Cumplung, bahasa Indonesianya apa-apa? Enggak ada. Cengkir yang cumplung itu yang enggak jadi kelapa ya. Itu ada sudah temurungnya. Sedikit kering saja. Itu kalau jadi bara api kan bagus. Masukkan ke dalam itu namanya? Lubang membakar batu bata itu, bata. Dalam waktu sekian menit nyala, padahal masih basah atau belum begitu kering. Nah, badan antum masukkan kira-kira gimana? Gak usah jauh-jauh, kalau antum lagi itu masak mie ayam atau apa, mie ayam apa namanya, super mie, atau goreng tempe, goreng apa, air, bukan air, apa namanya, minyak yang sudah mendidih, antum cobalah latihan masuk neraka. Jari-jarinya dimasukkan dalam itu, dalam minyak yang sedang mendidih, kira-kira gimana? Rasakan kayak apa itu, untuk latihan. Udah pasti nggak kuat. Dan tuh bisa bayangkan kalau minyak satu itu, kalau yang banyak minyaknya kan, kalau bakar ketuk itu kan udah besar sekali itunya, apa wajahnya mendidih, siramkan ke tubuh antum, masalah. Kira-kira kayak apa? Ah, sudahlah, nggak kuat pasti. Padahal itu api dunia masih lebih kecil. Ya. Maka Allah firmanku anfusaku wahlikum nar. Ini Allah yang berfirman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang nyalanya dari bahan manusia dan juga batu-batuan. Ya. Kemudian penjaganya malaikat yang keras-keras, buat keras bengis. 13 ada belas kasih sayang. Orang yang melihat orang yang diadab, sudah mau nangis mau apa saja tetap enggak akan dikeluarkan. Minta mati enggak bisa, bunuh diri enggak bisa. Ya kalau di dunia susah, udah bunuh diri sudah selesai anggapannya. Anggapannya selesai. Selesai dunianya, tapi di dalam adab kuburnya ya belum selesai. Ya. Jadi itu di antara ayat-ayat yang ada. Kemudian dalam surat Al-Mudathir ayat 27 sampai 31 yang di dalam Al-Irsyad tidak dibawakan, kita tambahkan sedikit. Allah firmankan, wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa neraka saqar itu? La tabki wa la tadhar. Neraka Sakhir itu la tabki, tidak tinggal diam, ya, wa la tadhar, dan tidak pula membiarkan. Maksudnya aktif memberikan azab kepada penghuninya. Lawahatul lil bashar, yang akan membakar kulit manusia. Alaiha tisyatashar, yang di atasnya ada 19 para penjaga. Wa majalna ashaban nar illa malaikah. Wa majalna iddatahum illa fitnatal ladina kafaru liyastayqinal ladina utul kitab wa yazdadu alladina amanu imana. Wa yazdadu alladina amanu imana. Kemudian wa majalna ashaban nar, dan kami tidaklah jadikan para penghuni neraka, maksud bukan penghuni sini, penjaga. Wa majalna ashaban nar illa malaika, dan kami lah tidaklah menjadikan para penjaga api neraka illa malaika, melainkan kepala malaikat. Jadi penjaganya para malaikat. Wa majalna idadahum, dan kami tidaklah menjadikan jumlah mereka yang amat banyak itu illa fitnatal ladzina kafaru, kecuali itu sebagai ujian bagi orang-orang kafir, supaya orang yang beriman tambah imannya. Tambah iman. Jadi liyastayqina alladziina utul kitab, supaya yakin orang-orang yang diberi alkitab, dan akan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan wa ma jalna ashabun nar illa malaika. Kami tidak menjadikan para penjaga api neraka illa malaika, kecuali para malaikat. Ya. Dan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang adanya malaikat sebagai apa namanya, yang diberi tugas untuk menjaga api neraka. Kalau dalam hadis Muslim, di antaranya Rasulullah SAW telah menyatakan yu'ta bi jahannam yaumil qiyamah laha 70 alf zimam kullu zimam fi yadi 70 alf malakin yajurrunaha atau yajurrunaha. Insyaallah dipakai jurunah di sini. Dalam hadis Muslim, ya, dikatakan yu'ta bi jahannam yaumil qiyamah, akan didatangkan ke dalam jahannam atau kepada jahannam yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak akan didatangkan laha sam'una alf zimam, apa namanya, para malaikat yang memiliki alf zimam, sab'una alf zimam, 70,000 zimam, zimam tali, ya, wallah alam gambarannya. Kullu zimam, masing-masing tali itu fi yadi 70 alf malak, ada di tangan 70,000 malaikat, yujrunaha, yang menyeret mengiring ahlun nar. Ini saya gambarannya, ya. Maksudnya ini barisan orang manusia yang seperti lautan. Tali yang amat kuat memelanjang dari sana ke sana, dipegang oleh malaikat, digiring, ditarik talinya, di kayak apa? Kayak orang ngikut apa itu. Jadi talinya digerit supaya apa? Masuk semua ke dalam neraka. Karena banyaknya manusia yang akan masuk neraka, sehingga di antaranya adalah dengan cara seperti tadi. Ada tali yang amat kuat yang dipegang kepada malaikat, ada 70,000 malaikat yang megang tali itu tadi, kemudian digeret untuk apa, menyeret orang untuk masuk dalam api neraka. Ya. Jadi dalam hadis ini adalah syahidnya adalah apa? Adalah kullu zimam fi yadi 70 alfi malakin. 70 alfa malakin maksudnya. Ada 70,000 malaikat. Jadi malaikat amat banyak. Penjaga neraka saja amat banyak. Ya. Penjaga surga juga banyak, belum yang lain. Belum yang tidak bertugas seperti malaikat-malaikat yang dijelaskan. Ya, malaikat amat banyak jumlahnya yang kita tidak tahu, dan niscaya jumlah malaikat lebih banyak dibandingkan manusia. Ya. Sebab di mana? Di atas, di tempat apa namanya, kalau di bumi ini ada Mekah, di atas apa kemarin dulu? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tiap hari didatangi oleh malaikat, ada 7000 malaikat masuk ke tempat itu, kemudian beribadah di dalamnya, kemudian keluar entah kemana, tidak kembali lagi. Tiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya. Bayangkan, sejak Nabi menyatakan sampai sekarang sudah berapa hari? Tiap hari 70.000 malaikat masuk, keluar tidak masuk lagi, tidak kembali lagi. Wallah alam, jumlah malaikat amat banyak. Ya, maka kita kembali dulu menyampaikan di antara cara beriman kepada malaikat, kita beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan namanya. Kita beriman dengan tugas-tugas yang Allah sebutkan tugasnya atau Rasulnya. Dan yang tidak disebutkan, entah itu nama, entah itu pekerjaannya, tamaliahnya, kita beriman secara global. Kita beriman secara global. Ya, mungkin itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Masih banyak malaikat-malaikat yang lain yang belum kita sebutkan. Sementara itu yang kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan dengan penjelasan yang kita sampaikan kita bisa mengambil tadzkirah ya untuk kita semuanya, sebab ini terkait dengan adanya al-jannah dan adanya an-nar yang masing-masing ada para penjaganya minal malaikat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.